الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal yang ketiga berhubungan dengan adab seorang alim bersama dengan murid-muridnya secara mutlak maupun di dalam khalaqahnya. Dan yang pertama yang kemarin diterangkan oleh Ibnu Jama'ah apa? Adab yang pertama. Hendaknya dituan. Nah, dia memaksudkan dalam pengajarannya dan bimbingannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Juga niat-niatan yang lain apa saja yang kemarin disebutkan Ahmad? Niatkan untuk menyebarkan ilmu. Terus untuk menghidupkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk menampakkan kebenaran, terus melemahkan kebatilan, terus untuk menjaga kebaikan umat dengan banyaknya para ulama, terus untuk mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang yang diajari. Dan sampai akhir dari apa? Dari rangkaian ilmu yang ada. Dan juga untuk mendapatkan keberkahan doa mereka dan tarahum dari mereka dan seterusnya kan kita. Nah, oleh karena itulah jangan diganti tujuan-tujuan yang mulia ini dengan hanya sekedar mengharapkan naam sepeser dua peser dari perkara-perkara dunia. Taib. Dan kemarin Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala mengakhiri paragraf dengan berkata ini yang butuh kita ingat-ingat ya Pak. Fa'inna ta'limal ilmi min ahammi umuri din wa a'la darajatil mu'minin. Sesungguhnya pengajaran ilmu itu termasuk di antara perkara terpenting dari perkara-perkara agama ini. Maka hendaknya seorang mengusahakan agar dirinya masuk deretan tersebut dengan sesuai dengan kemampuan. Karena tidak dituntut seorang untuk mengajar semua ilmu, tidak kan? Tapi, nah, mengajar ilmu yang dia mampu. Nah, dan selama dia masuk dalam deretan orang yang mengajari dan tetap belajar, maka itu berada di atas kebaikan. Wa ala darajatil mu'minin, dan setinggi-tinggi kedudukan orang-orang yang beriman. Tidak ada bandingannya apabila dengan perkara-perkara dunia. Seorang terkadang ingin mengejar dunia yang didapat ia hanya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikejar bagaimanapun naam dapatnya naam segitu ya tidak akan lebih apabila. Tidak akan lebih. Naam. Makanya perkara yang bernilai tinggi jangan kita sia-siakan. Jangan kita tukar hanya dengan apa? Perkara yang rendah dari dunia. Dunia sekejap khonifilah hilang. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyakkan permisal banyaknya. Nah, banyak datangkan permisalan dalam Al-Qur'an tentang cepatnya dunia. Nah, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha shayman tadruhu riyah. Seperti apa air turun dari air hujan turun kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan setelah itu menguning selesai. Dan setelah panen selesai fenomena perkaranya dari tumbuh-tumbuhan itu. Demikian dunia cepat. Dan ketika hijau memang senam, tapi ketika menguning menguning setelah itu mati habis. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khair 'ala mu'allimin nas al-khaira." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat serta penduduk langit-langit dan bumi sampai semut-semut yang ada di lubangnya, mereka yusalluna ala muallimin nasil khair, mereka mendoakan dan mendoakan orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Adapun dan salawat Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya maksudnya adalah pujian. Dan seorang dipuji oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikat merupakan keutamaan yang besar. Adapun salawat dari makhluk-makhluk untuk seorang hamba yang dimaksud adalah doa. Ini bedakan. Nah, bedakan. Kalau salawatullahi berarti kita apa? Nah, mendoakan agar apa? Dia mendapatkan salawat dari Allah. Maksudnya adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada si hamba tadi. Tapi kalau salawat dari hamba, kita bersalawat, maksudnya kita mendoakan. Ya, ini makna dari hadis. Yusalluna ala muallimin nasil khair. Kalau itu na'am yang bersalawat adalah Allah, maksudnya Allah memuji-muji mereka. Kalau pada makhluk yang dimaksud adalah doa, mendoakan na'am kebaikan bagi mereka. Tentunya ini keutamaan yang besar. Dan telah kita lewati takhrijnya di depan. Karena mereka adalah orang-orang yang merupakan pembuka pintu kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Dan apa manusia aman dari kejelekannya? Ini penting diingat-ingat. Nah, untuk bisa menjadi deretan orang baik, yaitu orang yang bisa diharapkan kebaikannya. Dan apa? Dan manusia aman dari kejelekannya. Jangan sampai sebaliknya, kita selalu mengganggu manusia. Manusia tidak aman dari kejelekan kita, apalagi orang tua kita. Nah, apalagi saudara-saudara kita. Tapi hendaknya tidak bisa dihadapkan kebaikannya dan manusia aman dari kejelekan-kejelekan dia, baik ucapan maupun perbuatan. Dan dalam hadis Anas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman kana miftahan lil khair mighlaqan lis syarr." Sungguh beruntung orang yang menjadi kunci pembuka kebaikan. Dan apa? Penutup kejelekan dan kunci kebaikan dakwah itu. Itu tidak harus seorang duduk di mimbar, tidak harus duduk di naam kursi untuk menyampaikan pelajaran. Ini luas. Cuman yang sedang kita bahas tentunya apa? Yang paling naam besar peluangnya untuk menjadi kunci pembuka kebaikan yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Walaupun pengajaran bisa naam dari selain itu. Dengan mengarahkan manusia, kalau kita mampunya misalnya mengarahkan manusia, mengajak manusia untuk ke masjid aja, mengajak manusia untuk mendatangi majelis ilmu. Ajak faedah untuk mereka bisa datang ke majelis ilmu, kita menjadi penyebab seorang datang, kita pun mendapatkan pahalanya. Nah, maka bersemangat faedah untuk bisa masing-masing mengembangkan dakwah. Menarik manusia, mengajak mereka untuk bisa ke masjid, menghadiri majelis-majelis ahli sunnah wal jamaah. Qala la'amruka ma hadha illa mansibun jasim wa inna nailahu lafawzun azimun wa inna nailahu lafawzun azimun na'udzubillahi min qawati'ihi wa muqaddiratihi wa mujibati hirmanihi wa fawatih. Dan sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu na'am kedudukan yang sangat besar. Enggak terkira apa melebihi dari apa? Kedudukan na'am pejabat-pejabat negara. Baik. Dan untuk bisa mendapatkannya ini adalah suatu keberuntungan yang besar, mendapatkan ilmu. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari na'am qawati'nya, yaitu hal-hal yang akan memutuskan seseorang dari apa? Dari jalan tersebut. Banyak-banyak kita minta perlindungan dari apa? Dari hal-hal yang akan memutuskan seseorang dari jalan menuntut ilmu dan dari jalan mengajarkan ilmu. Wa muqaddiratihi, dan hal-hal yang akan apa? Mengotorinya. Dan karena banyak, nah banyak hal yang akan dihembuskan oleh syaitan ya khanifillah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala atau yang lainnya, bahwasanya apa? Semakin besar keutamaan suatu hal, maka semakin besar usaha syaitan untuk memalingkan hamba tadi. Dan ini perkara yang na'am hak ya khanifillah. Fakta menunjukkan memang demikian. Sesuatu semakin besar keutamaannya, ujiannya pun semakin besar, godaannya semakin besar, hal-hal yang akan memalingkannya semakin besar. Maka jangan sampai kita kalah dengan syaitan. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan di antara hal yang paling diusahakan oleh syaitan adalah memalingkan manusia dari jalan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu manusia akan tahu tipu daya syaitan dan mengetahui kelemahannya. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang memiliki ilmu tentunya. Karena untuk bisa mencapai ketakwaan yang hakiki, keimanan yang benar, butuh ilmu. Mengetahui tipu daya syaitan butuh ilmu. Nah, adapun muqaddirat, hal-hal yang mengotorinya, nah, terkadang seseorang panitilah punya semangat tapi salah. Dia ingin tampil, dia ingin nam baik terkenal. Ini adalah kotoran-kotoran yang akan apa? Menghilangkan barokah ilmu. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah dari mujibati hirmanihi wa fawati, hal-hal yang akan mengharuskan dia luput dari apa? Dari hal tersebut dan hilangnya hal tersebut. Hirman dia memang belum dapat sama sekali. Kalau fawat dia na'am kehilangan. Dain. Jadi kalimat terakhir yaitu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang memutuskan dia dari apa? Jalan tadi, jalan ilmu wa ta'lim. Dan juga apa? Hal-hal yang mengotori jalan tersebut. Karena kotoran ini berdampak, khalifillah. Berdampak. Bisa menjatuhkan dalam penyimpangan. Nah, dia masih bergelut dengan apa? Belajar mengajar, tapi menyimpang. Karena ada kotoran-kotoran niatan yang buruk. Atau apa? Dia melakukan suatu dosa sehingga apa? Hilang semuanya. Nah, hilang. Ingat kisah Na'am Bal'an ibn Ba'ura, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf. Na'am. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang berikan, kami berikan Alkitab, diberikan ilmu, tapi apa dia meninggalkan ilmu tersebut? Nah, mengikuti syaitan akhirnya menjadi orang sesat. Nah, mengikuti dunia. Dipermisalkan selanjutnya oleh Allah, famakaluhu kamakalil kalb. Permisalannya seperti anjing. Wal'iyadzubillah. Nah. Dan ingat juga kisah apa muadzin yang azan sekitar 20 tahunan. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Talbis Iblis dan beritanya masyhur tentang kisah orang ini. Nah, muadzin azan bertahun-tahun, puluhan tahun akan hilang, tapi gara-gara dosa ketika dia melihat seorang wanita Nasraniyah, kemudian apa syaitan masuk dari sisi itu. Sehingga dia menginginkan apa wanita tersebut. Akhirnya dia ketuk pintu rumah wanita tadi, na'am, dan ditanya, ingin apa? Aku ingin menikahi kamu. Na'am. Ijab. Na'am. Aku tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang sama. Sama-sama Nasara. Maka dia pun, aku ikut agama. Na'am. Ijab lagi. Aku tidak percaya, kamu hanya paling hanya apa pura-pura, setelah itu kamu akan kembali ke agama. Nah, tidak diterima sampai minum khamr, makan daging babi, dan seterusnya. Setelah minum khamr, mabuk. Nah, kain ingin masuk ke rumah. Nah, dibawa ke atas, jatuh, mati. Nah, kain mati, akhirnya bisa dibuang di tempat sampah. Kaum muslimin ketika tahu kisahnya sudah tidak diurus, ya, dibuang di tempat sampah karena murtad, sudah murtad. Kenapa akhwani fillah? Dunia dia tinggalkan keutamaan yang besar pada muadzin, keutamaan yang sangat besar, tapi gara-gara maksiat hilang itu semua. Apalagi kalau perkara ilmu. Banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang akan menghilangkan nikmat kepada kita. Baik. Karena tidak ada yang lebih dahsyat dampaknya dalam menghilangkan nikmat melebihi maksiat. Melebihi maksiat dan. Nah, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sebenarnya kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Maka ilmu butuh dijaga. Ilmu itu nikmat. Seseorang nah mati kala akan dibangkitkan kafanifilah sesuai dengan ilmunya. Apalagi hafalan Al-Quran. Nah makhairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Al-Quran kala akan menjadi hujjah. Yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat menjadi pembelanya. Tapi kalau tidak kafanifilah, ya tidak beramal dengan konsekuensinya, akan dihujat. Akan dihujat. Taim. Jadi ada yang pertama yang sangat penting karena berhubungan dengan maksud, dengan tujuan seorang apa? Seorang mengajar dan seorang juga secara umum berarti seorang belajar juga. Nasallallahu taufiq wa sadaq walhamdulillahirabbil alamin wa taqabbal bihadza subhanallahi.